Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Di antara sekian nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat majalisul ilmi, nikmat bisa bermajlis ilmu, di mana sebagai manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada mereka rasa bosan atau futur, lemah semangat, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah." Setiap amalan itu memiliki masa-masa semangat. "Wa likulli syirratin fatrah." Dan setiap masa semangat itu akan ada pula masa futur, masa lemah semangat. Maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat ila ghairi dhalik faqad halak au kama qala." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, maka barang siapa yang menggunakan atau ketika datang masa futurnya, masa lemah semangatnya, dia tetap berada di atas sunnah. Tetap berada di atas sunnah. Maka kata Nabi, faqad ihtada. Maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Namun barang siapa yang menggunakan masa futurnya, masa lemah semangatnya kepada selain sunnah, maka sungguh dia telah binasa au kama qal. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, majlis ilmu merupakan salah satu amalan ibadah yang mulia, yang mana telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam riwayat Bukhari secara ta'liq bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, kata beliau, ijlisu bina nu'min sa'atan. Ini wahai para sahabatku, mari kita duduk bersama, nu'min sa'atan, supaya kita bisa beriman, yakni menambah iman, walaupun kita duduk sesaat, sebentar. Naam, sebagaimana yang kita ketahui, akidah ahlussunnah bahwa iman itu terkadang naik, terkadang turun. Yazidu wa yanqus, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu seperti ini akan semakin menambah iman kita, akan semakin menambah semangat kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Terlebih lagi, talabul ilmi, mempelajari ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama, ini merupakan keutamaan yang besar, ibadah yang mulia. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, ibaratnya dia seperti berjihad di jalan Allah, seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam kitab beliau Marhaban ya Talibal Ilmi, beliau mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, fahuwa mujahidun fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dalam rangka ingin mendapatkan ilmu agama, dalam rangka ingin menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah, fi sabilillah, fahuwa mujahidun fi sabilillah, dia seorang mujahid, fi sabilillah, di jalan Allah. Wa qad yakunu talabul ilmi afdalu minal jihad, wasabatu ala al-ilmi was-sunnati wat-tauhid afdalu min ad-darbi bis-suyuf. Kata Syekh Rabi', bahkan terkadang menuntut ilmu syar'i itu lebih utama daripada berjihad. Wasabat ala al-ilmi was-sunnah, kokoh di atas ilmu dan sunnah Nabi serta di atas tauhidullah, ini lebih utama dari berjihad, berperang di jalan Allah. Kama qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, sebagaimana dalam riwayat As-Sawbuni, kata beliau rahimahullah, al-muttabi'u lis-sunnati kal-qabidhi 'ala al-jamri. Kata beliau, seorang yang mengikuti sunnah Nabi itu seperti kal-qabidh 'ala al-jamri, seperti memegang bara api, menggenggam bara api. Yani sangat berat, sangat sulit untuk memegang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa huwa al-yawm indi afdalu min darbi sayf fi sabilillah. Wa huwa al-yawm, kata beliau, dan pada hari ini, pada masa beliau, menurutku mengikuti sunnah, memegang sunnah itu lebih utama dari berjihad, berperang di jalan Allah. Naam. Disebutkan juga dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat, kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang yang belajar ilmu agama syar'i, bagi orang yang talabul ilmi, belajar ilmu agama syar'i. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka. Ini perkara ghaib yang wajib bagi kita adalah beriman, meyakini, dan tidak perlu mencari tahu bagaimana ya bentuknya. Kita mengimani bahwa para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang-orang yang belajar ilmu agama syar'i. Kenapa? Ridhon bima sana, karena mereka ridho terhadap yang mereka lakukan. Para malaikat tersebut ridho, senang terhadap para penuntut ilmu. Naam. Oleh karena itu kata Syekh Rabi' hafizahullah, wal malaikatu tada'u ajnihataha ridhon li talibil ilmi. Para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka karena ridha kepada orang yang belajar ilmu agama syar'i. Al malaika ma tada'u ajnihataha la lil muluki wala litujjar. Para malaikat tersebut tidak diperintahkan untuk meletakkan sayap-sayap mereka kepada para raja atau kepada para pedagang, wala litullabid dunya, atau kepada para pengejar dunia, wala li ghairihim, dan tidak kepada selain mereka. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hanya menugaskan para malaikat tersebut untuk meletakkan sayap-sayap mereka kepada orang-orang yang belajar ilmu agama syar'i. Wala hatta lil ubbad wala lis salihin. Bahkan tidak disebutkan dalam hadis itu para malaikat diperintahkan untuk meletakkan sayapnya kepada ahli-ahli ibadah yang fokus dalam ibadah. Bahkan tidak disebutkan kalimat letakkan sayap kalian kepada orang-orang salih, tidak, tapi diperintahkan kepada para tulabul ilmi, kepada orang yang belajar ilmu agama. Hatta lil mujahidin, sampai kepada orang-orang yang berjihad. Tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala para malaikat tersebut untuk meletakkan sayap mereka. Bal tada'u ajnihataha li talibil ilmi. Akan tetapi para malaikat tersebut diperintahkan untuk meletakkan sayap mereka kepada para talibul ilmi. Hada takrimun minallahi ta'ala li tullabil ilmi wa tashji'un lahum wa la nastabi'idu dhalik. Fa inna lil malaikati bi amrillah inayah bil mu'minin. Kata Syekh hafizahullah, ini menunjukkan takrim, penghormatan kepada para talibul ilmi, penghormatan kepada orang-orang yang belajar ilmu agama syar'i, dan sebagai tasyji', pendorong, memberikan semangat kepada mereka untuk terus, jangan berhenti dalam belajar ilmu agama syar'i. Karena para malaikat yang menaungi mereka, meletakkan sayap-sayap mereka. Kata Syekh, wala nastad'idu dalik, dan kita tidak menganggap mustahil, ya. Ya, ini tidak menganggap mustahil keutamaan ini khusus bagi para thullabul ilmi. Allah tidak perintahkan kepada yang lainnya. Fa innal malaikati bi amrillahi inayah bil mu'minin. Sesungguhnya para malaikat itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memerhatikan kaum mukminin. Dan ini sebagaimana dalam surat Al-Ghafir ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Para malaikat yang membawa 'arsy dan yang di sekitarnya, mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yu'minuna bihi, mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lil ladina amanu. Para malaikat tersebut, para pembawa 'arsy, memintakan ampun untuk kaum mukminin. Apa doa mereka? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Kata para malaikat tersebut ketika berdoa, wahai Rabb kami, maha luas rahmat dan ilmumu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka. Maka ampunilah ya Allah orang-orang yang bertaubat kepadamu, tabu wattaba'u sabilaka, bertaubat dan mengikuti jalanmu, mengikuti agama Allah, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Waqihim adzabal jahim, dan lindungi mereka dari siksa neraka jahim. Ini doa para malaikat kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti agama Allah. Kata Syekh Hafidhullah, kaifa natubu wa kaifa nattabi'u sabila Allah idza kunna jahalah. Kata Syekh Hafidhullah, bagaimana bisa kita bertaubat kepada Allah, kita mengikuti agama Allah, kalau kita sendiri tidak punya ilmu, kalau kita tidak belajar ilmu agama? Wallahi ma natubu ila Allahi haqqat taubah wala nattabi'u sabila haula illa idza kana indana ilm wa indana basirah. Kata beliau, demi Allah, kita tidak bisa bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Kita tidak bisa bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Kita tidak bisa mengikuti jalannya para sahabat, jalannya para ulama salaf, kecuali kalau kita memiliki ilmu agama, kita mempelajari ilmu agama syar'i. Fahadihi manzilatun li talibil ilmi tahuffuhul malaikah wa tadau laha ajnihataha. Maka ini merupakan kemuliaan, kedudukan yang tinggi bagi para thullabul ilmi, orang-orang yang belajar ilmu agama syar'i. Para malaikat menaungi mereka dan meletakkan sayap-sayap mereka. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini disebutkan dalam kitab Marhaban ya Thalibal Ilmi oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala, yang mana ini merupakan pengingat bagi kita sekalian untuk terus semangat dalam belajar ilmu agama syar'i, menghadiri majelis-majelis ilmu dimanapun kita berada. Kemudian kita lanjutkan kajian dari kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang berjudul Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran yang penting untuk segenap umat Islam. Di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan pelajaran yang pertama, yaitu pelajaran tentang tafsir, di mana bagi umat Islam ini dianjurkan untuk mempelajari tafsir Al-Quran, terkhusus dari surat-surat pendek yang biasa dibaca saat-saat sholat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, di antara hikmahnya adalah dia tadabbaru ayatih, agar mereka bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, menghayati maknanya. dan mengamalkannya. Dan juga telah kita sebutkan beberapa ayat dari surat Al-Fatihah kita sampai kepada ayat Maliki Yaumiddin ayat yang ketiga atau ayat yang keempat bagi sebagian pendapat. Di mana tiga ayat yang pertama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tiga ayat ini telah kita sebutkan menunjukkan syarat ibadah itu harus terpenuhi tiga perkara. Syarat ibadah, ibadah apa saja yang kita kerjakan harus ada tiga hal ini. Yang pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua adalah ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pahalanya, berharap ampunannya. Yang ketiga adalah al-khauf, ada rasa khawatir, ada rasa takut terhadap siksaan Allah, takut jangan sampai Allah taala tidak menerima amal kita. Naam. Karena ayat yang pertama Alhamdulillahi Rabbil Alamin menunjukkan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memuji, yang menyanjung berarti dia cinta. Naam. Kemudian ayat yang kedua Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang, sama-sama bermakna Ar-Rahmah, memiliki sifat Ar-Rahmah. Hanya saja telah kita sebutkan Ar-Rahman ini nama Allah yang khusus, tidak diperbolehkan bagi selain Allah untuk bernama dengan nama Ar-Rahman. Kemudian Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala dialah penguasa pada hari pembalasan, pada hari kiamah. Disebutkan khusus hari kiamat, Yaumiddin, Allah itu penguasa pada hari kiamat. Kenapa disebutkan khusus hari kiamat? Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa pada hari-hari semuanya, pada hari-hari kita ini sampai selamanya. Disebutkan demikian karena pada hari kiamat tersebut yadhharu malakutuhu. Pada hari kiamat tersebut yang akan nampak kekuasaan Allah, kerajaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Kalau di dunia mungkin ada saja yang menjadi raja, menjadi penguasa, tapi pada hari kiamat nanti semuanya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Dalam kaidah bahasa Arab, susunan kata, susunan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, dalam hukum asalnya iyyaka, ya, ini harusnya diakhirkan di belakang. Akan tetapi dikedepankan iyyaka menunjukkan bahwa ini pengkhususan, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada yang lain. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, tidak kepada yang lain. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita tauhidullah, bahwa kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah yang kita kerjakan, dalam semua ibadah. Naam. Dan juga para ulama menyebutkan dari ayat ini menunjukkan bahwa ibadah yang kita kerjakan itu tidak terlaksana kecuali dengan pertolongan dari Allah. Oleh karena itu disebutkan setelahnya wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah yang kita kerjakan tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini juga terdapat pelajaran bahwa hendaklah setiap atau seorang muslim senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Jangan mengandalkan kekuatannya semata. Jangan mengandalkan kecerdikannya semata. Dalam segala hal, dalam ibadah, dalam pekerjaan, sandarkan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama juga menyebutkan ucapan bismillahirrahmanirrahim itu terkandung permohonan bantuan kepada Allah. Mengandung permohonan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mereka senantiasa menulis di awal kitab mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena ini mengandung permohonan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin makan mengucapkan bismillah. Ya, mengandung permohonan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan bisa makan, tidak akan bisa minum. Demikian pula pekerjaan yang lainnya. Naam. Kemudian ayat yang berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. As-sirat di sini ada beberapa penafsiran. As-sirat ada beberapa penafsiran. Ada yang menyebutkan maknanya adalah Islam. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada Islam, agama Islam yang lurus. Ada yang menyebutkan maknanya adalah Al-Quran. Ada yang menyebutkan maknanya Al-Haq. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibah. Ya. Ada yang menyebutkan maknanya ini adalah Rasul. Jadi tunjuki kami kepada jalannya Rasul. Wa kulluha sahihah. InsyaAllah semua penafsiran ini benar. Jadi ketika seorang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, berarti dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk kepada agama Islam, kepada Al-Qur'an, kepada Al-Haq, kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum, mungkin ada pertanyaan, bagaimana mungkin atau kenapa kita diminta, diperintahkan untuk berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada as-siratal mustaqim. Padahal kita sudah mendapatkan hidayah, kita sudah beragama Islam. Tapi mengapa kita diperintahkan untuk terus meminta, memohon kepada Allah seperti ini, ihdinas siratal mustaqim? Disebutkan jawabannya adalah makna dari ihdinas siratal mustaqim ini memiliki 6 makna. Ketika seorang berdoa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, ada 6 permohonan. Ada 6 permohonan. Yang pertama, su'alul ilmi wa mazidul ilmi syar'i. Ihdinas siratal mustaqim yang pertama ini mengandung permohonan meminta ilmu dan tambahan ilmu kepada Allah. Meminta ilmu dan tambahan ilmu pemahaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita telah masuk Islam, telah beragama Islam, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan tambahan ilmu. Tambahan ilmu syar'i. Karena yang kita ketahui itu masih sedikit dibandingkan yang belum kita ketahui, dibandingkan ilmu yang belum kita ketahui dari ilmu agama ini. Oleh karena itu para ulama mengatakan al ilmu in a'taitahu kullah a'taka ba'dah au kama qala. Ilmu ini kalau engkau habiskan semua umurmu untuk mempelajarinya, maka ilmu itu tetap akan datang sebagian saja kepadamu. Masih banyak yang lainnya yang belum diketahui, yang belum dipelajari. Oleh karena itu, ini yang pertama, senantiasa memohon tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antas Allah an yaj'alaka Allahu muridanil khair wal himmatul aliyah lil amali bih. Yang kedua, permohonan yang kedua dari doa ihdinas siratal mustaqim adalah engkau memohon kepada Allah agar diberikan keinginan yang kuat untuk beramal. Mungkin kita telah mengetahui ilmunya, banyak ilmu yang telah kita ketahui, tapi tidak jarang kita mendapati tidak ada keinginan yang kuat untuk mengamalkannya. Tidak ada keinginan yang kuat untuk mengamalkannya. Maka doa ini ihdinash shiratal mustaqim mengandung permohonan kepada Allah agar diberikan himmah aliyah, keinginan yang kuat untuk mengamalkannya. Yang ketiga, antas'alallaha an yarzuqaka al-amal bima na'lamu. Engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki, kekuatan untuk mengamalkannya. Ya, memohon kepada Allah agar diberikan rezeki, kekuatan untuk mengamalkannya. Ilmu sudah diketahui, himmah, keinginan yang kuat ada, tapi terkadang kekuatan untuk mengamalkannya tidak ada, tidak mampu. Maka ini permohonan yang ketiga kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon agar diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Yang keempat, annas'alallahu al-ikhlasa fil amal. Yang keempat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dalam mengamalkannya. Ya. Mampu untuk mengamalkan. Kita minta kepada Allah kembali keikhlasan dalam mengamalkannya, hanya mengharapkan pahala dari Allah. Yang kelima, annas'alallahu al-muwafaqah li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam fil amal. Kita juga memohon kepada Allah agar mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam mengamalkannya. Ya. Jadi yang pertama tadi, kita punya ilmu, kemudian mendapatkan himmah, keinginan yang kuat untuk mengamalkan, mendapatkan kekuatan untuk mengamalkannya. Yang keempat, ikhlas karena Allah. Yang kelima, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keenam, as-sabat wal istimrar. Memohon kepada Allah istiqamah dalam mengamalkannya, terus menerus kontinu, ya, tidak terputus dalam mengamalkannya. Naam. Ini enam doa yang terkandung dalam ihdinash shiratal mustaqim, sehingga tidak mungkin lagi kita mengatakan untuk apa meminta hidayah kalau sudah mendapatkan hidayah. Ya. Maka ini jawabannya. Ihdinash shiratal mustaqim ini mengandung enam permohonan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mengucapkannya, hendaklah ya dihayati dalam hati kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkannya. Kemudian ayat yang berikutnya, siratal hidinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Disebutkan dalam ayat yang lain, wa may yuti illaha war rasul faulaika ma'alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan digolongkan bersama para nabi, akan digolongkan kepada orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu pertama para nabi, kemudian para siddiqin, orang-orang yang jujur, as-syuhada, para syuhada, was-salihin, para orang-orang saleh, dan mereka itu sebaik-baik teman. Ya. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat. Maka ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim, ya, terasa nikmat kalau kita menghayati bahwa kita tidak sendirian, walaupun mungkin salat sendirian, tapi ketika membaca ayat ini ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim, ya, merasa bahwa kita akan mendapatkan teman, sebaik-baik teman, ya, janji Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jalannya yaitu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Ya, ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diberikan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Al-Yahud. Kaum Yahudi, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak beramal terhadap ilmu yang mereka ketahui. Ya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah kewajiban untuk beramal dari ilmu yang telah kita ketahui. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Yani kalian mengetahui ilmunya tapi kalian tidak mengamalkannya. Sungguh besar kemurkaan Allah. Yani Allah murka kepada orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Contoh jelasnya kaum Yahudi. Mereka mengetahui ilmunya. Mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul yang benar diutus oleh Allah SWT, tapi mereka tidak mengamalkannya. Akhirnya mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka ada yang dilaknat menjadi khinzir, menjadi babi, menjadi kera-kera. Wal'iyadu billah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Jalannya orang-orang yang tersesat yaitu kaum Nasara, kebalikan dari kaum Yahudi. Mereka beramal, semangat beramal, tapi tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Kemudian disebutkan dalam sunnah bahwa disunnahkan untuk mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Artinya amin adalah Allahumma istajib lana. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami, permintaan kami. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim keutamaan mengucapkan amin terkhusus ketika salat berjamaah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza ammana al-imamu fa aminu." Jika imam mengucapkan amin, maka hendaklah kalian juga mengucapkan amin. "Fa inna man wafaqa ta'minahu, ta'minuhu, ta'mina malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Karena sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini para malaikat juga mengucapkan amin. Ini keutamaan mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Allahu ta'ala alam bisawab. Selesai dari tafsir surat Al-Fatihah secara ringkas. Allahu al-muwaffiq ila sawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.